Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات قوم مسلمين مسلمين لرحمة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, segala puji kita persembahkan dan kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan berkekalan menemani kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di subuh yang bercahaya ini mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kita insyaallah mensyukuri nikmat yang diberi, sehingga nikmat yang sudah ada semakin terasa nikmat adanya insyaallah Ta'ala. Khususnya selesai sholat subuh kita lanjutkan dengan majlis yang mudah-mudahan termasuk majlis zikir yang mengingatkan kita kepadanya dan membuat kita disebut-sebut di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyar muslimina wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga tidak boleh lupa untuk senantiasa mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak sekali manfaat, banyak sekali faedah yang kita dapatkan dengan senantiasa menunjukkan selawat dan salam kepada Nabi kita alaihi afdalus salati wa atamus salam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali Allah mengizinkan kita bersua bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah ini. Pada pertemuan kita pekan yang lalu, kita sudah mulai masuk pada bab kaifal bayan. Bab bagaimana al-bayan, yaitu keterangan yang Allah turunkan dalam kitabnya. Karena Al-Quran disebut dengan Al-Bayan, yaitu yang menerangkan, yang menjelaskan. Maka Imam Asy-Syafi'i sudah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya al-bayan adalah ismun jami', adalah nama yang general, yang mengumpulkan segala makna yang secara usul, secara asalnya berhimpun, wa mutasyaibatil furu' dan cabang-cabangnya, atau ranti-rantinya bercabang, furu'nya bercabang-cabang. Yang paling sedikit kata beliau adalah bahwa ini bayanun liman khutiba biha mimman nazal al-Qur'anu bilisanih, yaitu keterangan bagi orang yang kepadanya disampaikan Al-Qur'an yang Allah turunkan ini dengan bahasa Arabnya, itu kepada orang-orang Arab yang kepadanya diturunkan Al-Qur'anul Karim pada masa itu. Mutaqaribatul istiwa indah, bagi mereka hampir-hampir sederajat pemahamannya, karena pemahaman bahasa Arab mereka yang sangat tinggi pada waktu itu. Wa in kana ba'dhuha ashadda ta'kida bayanin min ba'd, walaupun sebagian daripada ayat-ayat itu lebih dikuatkan atau lebih ditegaskan dibanding sebagian yang lain. Wa mukhtalifatun inda man yajhalu lisan al-Arab, tetapi bagi orang yang tidak ada keadaannya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, kita lanjutkan, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fajima'u ma abana Allah li khalqihi fi kitabihi mimma ta'abbadahum bihi lima mada min hukmihi jalla thana'uh min wujuh. Secara global, apa yang Allah jelaskan kepada hamba-hambanya dalam kitabnya, mimma ta'abbadahum bihi, yang membuat mereka beribadah kepadanya dengan apa yang Allah turunkan itu, lima mada min hukmihi, karena hukumnya yang telah dia tetapkan dahulu, jalla thana'u min wujuh. Maka keterangan atau bayan itu min wujuh, dari beberapa bentuk. Faminha, diantaranya, ma abanahu li khalqihi nassan, yaitu Allah Subhanahu wa taala secara nas, secara teks yang tidak memerlukan keterangan lebih, ya, keterangan yang mana keterangan yang beliau turunkan ini langsung dipahami secara tekstual. Mithlu jumali faraidih, seperti kewajiban-kewajiban yang difardukannya secara global, secara tongkrongan bahasa kita, ya, secara garis-garis besar. Fi anna alaihim salatan wa zakatan wa hajjan wa sawman, bahwa orang-orang Islam itu, orang-orang beriman itu wajib bagi mereka salat, ya. Ini dijelaskan secara tekstual. Artinya kewajiban salat tidak ada orang yang tidak memahaminya lagi. Ya, tidak ada yang tidak memahaminya. Kewajibannya itu secara global. Wa zakatan, demikian pula tentang zakat. Wa hajjan, haji. Wa sawman, dan puasa. Ini termasuk dalam rukun Islam setelah asyhadatain. Berarti yang ini keterangan atau kewajiban ini secara global Allah jelaskan secara tekstual, tidak memerlukan keterangan yang lebih mendalam bahwa haji, puasa, zakat, salat wajib, tidak ada khilaf di antaranya. Tidak ada khilaf di antaranya. Saking jelasnya, tidak ada khilafiyah di sini. Tidak ada orang berbeda pendapat tentang wajibnya salat, tak ada lagi. Tak ada orang berbeda pendapat tentang wajibnya zakat, tak ada. Tak ada orang berbeda pendapat tentang wajibnya haji bagi yang sanggup. Tidak ada orang berbeda pendapat tentang wajibnya puasa. Dah, ini alhamdulillah sudah tak ada, pokoknya tak ada masalah khilafiyah di sini. Semuanya sepakat. Nah, sehingga orang yang keluar dari kesepakatan ini bisa-bisa dianggap keluar dari Islam. Ya, orang mengingkari wajibnya salat, ya, selamat tinggal. Orang yang mengingkari wajibnya zakat, selamat tinggal. Nah, semua yang ini tidak bisa diingkari. Baik, wa annahu harrama al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan. Dan Allah Subhanahu wa taala secara garis besar pula, yang tidak ada khilafnya di antara kita, mengharamkan seluruh yang keji, seluruh yang buruk, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak misalnya, semua akal sehat mengatakan mencuri halal, haram, ya semua. Nah, semua tidak ada yang mengingkari, dan semua ayat dan hadis mengatakan itu. Cuma yang terjadi khilafnya adalah kalau begini curinya boleh apa enggak? Ada yang curi syariah kadang-kadang itu. Ini yang dia. Tapi yang semua orang sepakat mengatakan mencuri tak boleh. Tapi ada yang mencoba untuk mencurikan syariah. Nah, misalnya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Atau yang tidak nampak, semua orang sepakat yang namanya kemunafikan nampak. Enggak kan? Ya soalnya di sini. Ya, mulutnya masya Allah berbusa mengatakan syahadatnya. Ya berbusa dan membalak membunyinya tentang Islam. Tetapi hatinya menyembunyikan kekufuran. Ini haram. Demikian juga menyembunyikan kesyirikan. Demikian juga kekufuran. Dan ujub, orang yang bangga sendiri, atau orang yang membenci, atau hasad, ini kan tidak nampak kaum muslimin dan muslimat. Nah, seluruh keburukan ini kan semua orang sepakat katakan buruk ini, yang namanya hasad, iri, dengki, suka membenci, itu sepakat di sepakat tidak di sepakat bahwa mengatakan bahwa itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa annahu harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, bahwa Allah mengharamkan seluruh kekejian baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Wa nafsu az-zina wal khamri, demikian pula sepakat orang mengatakan bahwa secara nas zina itu diharamkan. Tidak ada yang mengingkari ini, semuanya mengatakan zina itu haram. Nah, cuman supaya tidak cara orang untuk mengelabuinya, dibuatlah komersial misalnya, ya, dengan halal ini dan alasan sebagainya. Tapi tetap secara hukum haram katanya, tidak ada masalah. Bahwa karena itu adalah pekerjaan keji, walaupun namanya komersial, tetap keji dan tidak terpuji. Nah, dan sepakat umat atau Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan itu. Wal khamri, demikian pula khamar, wa aklil maita, memakan bangkai, wad dami atau meminum darah, wa lahmil khinzir, dan memakan daging babi. Wa bayyana lahum kayfa fardul wudu wa ma'a dhalika ma'a ghairi dhalika mimma bayyana nassan. Demikian pula Allah jelaskan kepada mereka, maksudnya kaum muslimin, kaifa faradul wudu. Allah jelaskan bagaimana Allah wajibkan wudu. Nah, fardul wudu, kaifa fardul wudu, bagaimana fardunya wudu. Nah, Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan wudu secara lengkap. Ya, secara lengkap dalam Al-Qur'anul Karim secara nas, yaitu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ila al-ka'bain. Naam, Allah jelaskan secara jelas, secara nas yang tidak ada keraguan padanya. ma'a ghairi dzalika mimma bayyana nassan, dan yang lain-lain di antara yang Allah jelaskan secara nas. Misalnya Allah haramkan membunuh orang beriman atau membunuh jiwa yang tidak berdosa. Ini semuanya dijelaskan secara nas. Wa minhu, nah, di antara bentuk al-bayan, keterangan yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, ma ahkama fardahu bi kitabihi wa bayyana kaifa huwa ala lisani nabiyyihi. Yang kedua, kalau yang tadi secara nas, secara tegas dan jelas. Sekarang wa minhu ma ahkama fardahu bi au fi kitabihi, yaitu sesuatu yang hukum kewajibannya dia jelaskan di dalam kitabnya secara muhkam, secara jelas juga, tidak ada ragu-raguan padanya, muhkam. Wa bayyana kaifa huwa ala lisani nabiyhi, tetapi bagaimana pelaksanaannya Allah jelaskan melalui lisan nabinya, maksud di sini adalah melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Imam Syafi'i menjelaskan wa bayyana, Allah jelaskan bagaimana pelaksanaannya kewajiban tersebut. Kalau hukum wajibnya sudah jelas, seperti tadi yang pertama Allah jelaskan wajib salat 5 waktu. Allah jelaskan wajib salat 5 waktu. Tapi di mana, bagaimana rukunnya, kapan waktunya, berapa jumlah rakaatnya, zikir dan doanya, geraknya dan sebagainya, ini Allah jelaskan melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dipahami kaum muslimin, bahwa kalau Allah yang jelaskan melalui lisan nabinya, maknanya hadis juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara karena mengikut keinginannya, hawanya. Yang dia ucapkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Oleh sebab itu para ulama membagi wahyu itu kepada dua. Yang pertama wahyun matlu, yaitu wahyu yang ditilawahkan. Waktu wahyu yang ditilawahkan, dibacakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam oleh malaikat Jibril alaihi salam. Misalnya Allah turunkan ayat-ayatnya dan dibacakan oleh Jibril kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam ayat-ayatnya dengan secara bunyinya, lafaznya dari Allah, dan sekaligus lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditilawahkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu yang kedua disebut dengan wahyu ghairu matlu, wahyu yang tidak ditilawahkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala berikan maknanya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, lalu Nabi membahasakannya dengan bahasanya sendiri. Nah, itu namanya wahyu yang tidak ditilawahkan. Maka wahyu yang pertama, wahyu yang ditilawahkan yaitu Al-Qur'anul Karim, tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Semuanya diriwayatkan dengan lafaz. Seperti apa Allah katakan, lalu Jibril sampaikan, lalu Nabi tilawahkan kepada umat, seperti itu sampai hari ini, tak boleh dirubah. Tidak boleh dirubah bacaannya, tidak boleh ditambah walaupun satu huruf. Nah, itu namanya, karena ini perkataan Allah SWT. Sedangkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam boleh diriwayatkan dengan makna. Boleh diriwayatkan dengan makna karena dia wahyu yang tidak ditilawahkan, tidak langsung dikatakan Allah Subhanahu wa taala dengan lafaznya, tetapi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Walaupun dalam hal ini kaum muslimin, bahwasanya hadis-hadis Nabi itu kebanyakan riwayatnya bukan dengan makna, tetapi dengan lafaz yang didengar oleh sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila ada hadis yang diriwayatkan dengan makna, itu pun bersyarat, dengan syarat bahwa orang yang meriwayatkan dengan makna itu adalah orang yang paham makna bahasa Arab, makna yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut dengan sempurna. Mesti faqih dia. Adapun orang yang tidak faqih dalam masalah ini tidak boleh meriwayatkan dengan makna, karena nanti salah makna. Jadi salah makna. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ini yang kedua. Wabayyana kaifa huwa ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wahyu yang kedua yang diberikan ke Nabi adalah wahyu yang tidak ditelaahkan, itu berupa hadis dan sunnah. Oleh sebab itu, sebagaimana yang juga akan ditegaskan oleh Imam Syafi'i, sebagaimana kita mentaati Allah, demikian pula wajib mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya membaca dan melaksanakan hadis Nabi artinya adalah membaca dan melaksanakan perintah Allah dan larangannya subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian orang mengatakan kalau tidak hadis terus tinggal Quran. Tidak, bila kita mengemukakan hadis, Al-Quran tak akan tinggal. Tetapi kalau kita Quran saja, hadis berarti pasti tinggal. Saya ulang lagi, sebagian orang, ini orang ini pakai hadis saja, tidak pakai Quran katanya kan. Pakai Quran. Kalau sudah pakai hadis, Al-Quran pasti. Nah, kalau pakai hadis, Al-Quran pasti terbawa. Tidak mungkinlah orang yang hadis saja dicintainya, Al-Quran lalu tinggal, tidak mungkin. Tapi kalau orang hanya mencintai Al-Quran, melaksanakan Al-Quran tanpa hadis, hadis akan tertinggal. Itulah makna perkataan para ulama, di antaranya Imam Asy-Sya'bi 150. Beliau mengatakan, "Lal kitabu ahwaju ila sunnati min as-sunnati ila al-kitab." Bahwa sesungguhnya Al-Qur'an lebih membutuhkan as-sunnah daripada as-sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Maknanya apa? Tanpa as-sunnah, Al-Qur'an tak bisa dilaksanakan dengan sempurna. Tetapi as-sunnah bila dilaksanakan dengan sempurna sama dengan melaksanakan Al-Qur'an seluruhnya. Karena as-sunnah itu adalah terjemahan hidup daripada Al-Qur'anul Karim, seperti perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang Rasulullah akhlaknya bagaimana, lalu kata beliau, "Kana khuluqul Qur'an." Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Mana buktinya bahwa Al-Quran kalau tanpa hadis tak bisa dilaksanakan? Banyak, nanti akan dijelaskan. Ya kan dijelaskan bahwasanya Al-Quran hanya menyebutkan salat itu wajib, fardu, sah. Tetapi bagaimana waktunya, bagaimana rakaatnya, apa yang dibaca, itu tak ditemukan dalam Al-Quranul Karim. Tapi Allah wahyukan kepada Nabi melalui sunnahnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, maka bila kita pelajari sunnah tentang salat, maka Al-Quran, perintah salat dalam Al-Quran pasti terlaksanakan dengan sempurna. Walaupun derajat Al-Quran tentu lebih tinggi daripada as-sunnah an-nabawiyah. Karena sesuatu yang datang lafaznya dan maknanya langsung dari Allah tentu berbeda daripada yang maknanya datang dari Allah dan lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita boleh bertawassul dengan Al-Qur'an karena Al-Qur'an sifat Allah, kalamullah. Tidak boleh bertawassul dengan hadis Nabi sallallahu wasallam karena hadis Nabi adalah perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali dengan mengamalkannya sehingga berupa amal saleh. Maka kita bertawassul dengan amal saleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Naam. Wa bayyana kayfa huwa ala lisanihi aw ala lisan nabihi sallallahu alaihi wasallam mithlu adadi salati, seperti jumlah salat. Naam. Ia masih baik jumlah fardunya atau jumlah rakaatnya. Naam, atau jumlah rakaatnya. Wazakati, demikian pula tentang barang-barang yang dizakatkan atau harta yang dizakatkan apa saja. Al-Quran kan tidak dijelaskan secara rinci. Naam. Wa waqtiha, demikian pula tentang waktu-waktunya. Kapan wajibnya, bahkan mulai dihitung nisabnya, dan kapan mesti dikeluarkan, dan kepada siapa dibayarkan, dan seterusnya. Ini dijelaskan secara detail dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ghairi dhalika min fara'idhihi allati anzala min kitabihi, dan selain itu diantara kewajiban-kewajiban yang Allah turunkan di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Wa minhu, yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma laysa lillahi fihi nassu hukmin. Di antaranya yang ketiga, bentuk bayan, keterangan yang Allah berikan kepada kita hamba-hambanya untuk kita beribadah kepadanya. Karena ingat kita kaum muslim bahwa misi utama kita di dunia ini adalah ibadatullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, gimana kita beribadah? Itulah Allah turunkan Al-Quran. Bagaimana keterangannya? Maka Imam Syafi'i tadi menjelaskan, yang pertama diberikan secara jelas, detail. Yang kedua global, lalu detailnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini adalah sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma laysa fi kitabillah aw bima laysa lillahi fihi nassu hukmin. Sesuatu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sendiri yang mewajibkannya atau mensunnahkannya dalam hadis-hadisnya. Allah secara langsung dalam masalah itu tidak ada memberikan nas hukum. Allah tidak secara tekstual memberikan hukum dalam masalah tersebut. Allah tidak memberikan nas secara tekstual dalam masalah tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mensyariatkannya. Tetapi Allah secara umum memberikan ketegasan bahwa kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Imam Syafi'i? Wa qad faradallahu fi kitabihi. Sesungguhnya Allah telah memfardukan dalam kitabnya ta'ata rasulihi, taat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wal intihaa ila hukmihi, dan sesungguhnya Allah tewajibkan dalam kitabnya Al-Quran. Allah dalam Al-Quran telah menegaskan bahwa wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal intihaa ila hukmihi, dan mesti menyudahi masalah kepada hukum, artinya mesti menjadikan hukum Nabi sebagai pemutus di antara masalah yang kita berselisihkan. Bila ada dua orang berselisih dalam suatu masalah, dalam masalah agama ini, maka kembalinya kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau demikian, maka walau demikian, maka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti taat kepada Allah. Faman qabila an Rasulillah, Imam Asy-Syafi'i, siapa yang menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'anillah au fa bi fardillahi qabil. Dia menerima karena Allah memfardukan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul sama dengan taat pada Rasulullah SAW. Kalau Allah suruh kita untuk kembali kepada hukumnya, dan itu di Allah jadikan sebagai syarat iman kita. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu hai Muhammad, mereka belum beriman. Sampai kapan baru beriman? Hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu hakim, pemutus, fima syajara bainahum, dalam masalah apapun yang mereka perselisihkan. Cukup? Tidak. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak merasakan dalam dada mereka kesempitan. Artinya tidak rela. Sempit dadanya menerima hukum Nabi alaihi salam, tak bisa. Wa yusallimu taslima, dan mereka menyerah sepenuhnya kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang anehnya kaum muslimin dan muslimat, kita hari ini sama-sama pakai hadis tapi sama-sama sama-sama tetap dapat hadas. Jadi masalahnya gimana itu kaum muslimin? Akhirnya bingung juga umat. Kan sama, katanya kalau kembali ke hadis selesai masalah. Ternyata tidak selesai masalah. Berarti ada masalah lain yang tersembunyi, yaitu tidak memahami hadis seperti Rasul sendiri memahaminya atau sahabatnya memahaminya. Karena selalu alasannya, menurut pemahaman Ustaz Dasman hadis ini begini, menurut Ustaz Aman begini. Yalah gimana? Jadi kembali ke pemahaman masing-masing lagi. Sah? Dan kembali ke pemahaman masing-masing ini adalah menimbulkan perbedaan pendapat. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mesti kembali kepada Rasulullah dalam memahami hadis itu sendiri. Dalam memahami hadis itu sendiri. Maka apapun permasalahan yang kita perselisihkan, balik ke Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, balik ke Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu kita tanyakan, misalnya, ini masalah kita perselisihkan. Taib, Nabi tahu tidak amalan ini baik? Misalnya, sebagian bilang baik, sebagian bilang buruk. Tidak, sebagian bilang benar baik, tapi tidak disyariatkan. Ya, kita tidak mungkin mengingkari yang baik itu baik. Ya, benar baik memang, ada kebaikannya. Tapi apakah semua yang baik hasilnya baik? Semua yang baik hasilnya baik? Apakah semua yang aslinya halal, hasilnya halal? Nah, ini masalah rumit dikit ya. Misalnya, kan ada yang mencontohkan begini. Orang melakukan suatu ibadah khusus yang tak disyariatkan, kan di dalamnya zikir. Zikir boleh apa enggak? Boleh. Di dalamnya silaturahim. Silaturahim boleh apa enggak? Boleh. Di dalamnya makan-makan. Makan boleh apa enggak? Tentu kan makan habisnya. Baik. Nah, dan sebagainya. Nah, kenapa dilarang? Seperti martabak Mesir, kan bahannya gula, gula halal. Taib, garam, garam halal. Kecap halal. Taib, tepung halal. Minyak halal. Taib. Terus kenapa diharamkan martabak Mesir? Kalau kita katakan, Mas, khamar juga bahannya halal. Khamar bahannya juga halal. Apa bahan khamar? Enggak tahu. Alhamdulillah. Untuk itu enggak tahu. Iya, bahannya halal dari kurma. Masya Allah, sebaik-baik makanan kan? Dari air. Sebaik-baik makanan. Kita enggak bisa hidup tanpa air. Dari gandum. Gandum makanan pokok. Dari anggur. Masya Allah, mahal tu sih. Nah, awak jarang makan anggurnya. Taib. Apa lagi? Nah, ada yang tahu rupanya ya. Banyak tahu. Dari padi kan ya. Dari ya, beras. Nah, kalau yang tertinggi mutunya dari apa? Coba. Dari madu. Madu pun boleh ya. Subhanallah. Saya baru tahu ni. Baru tahu. Jangan-jangan saya terminum pula nanti. Astagfirullahaladzim. Kau muslimin, ini semua halal. Tapi ketika produknya jadi khamar, halal? Halal? Tidak. Demikian juga, ini zikir sunnah, ini salat sunnah. Ini. Tapi ketika diproses menjadi, jadi bukan khamar, masa sunnah di khamar, jadi hadas, maka dia jadi tidak halal. Sah? Paham? Jadi tidak semua yang aslinya sunnah lalu diapakan? Diolah menjadi suatu produk yang tidak sunnah lalu disyariatkan, enggak? Paham? Jelas ya, enggak? Alhamdulillah. Enggak jelas ini kadang diperjelas nanti jadi masalah tuh. Jadi kalau udah paham tanpa dijelaskan, nah. Pokoknya makanya ketika ditafsirkan sendiri tidak selesai khilaf. Tidak akan selesai khilaf. Maka kita tanyakan, Nabi paham tidak masalah ini? Kalau dibilang tidak paham, Masya Allah, anta lebih paham dari Nabi. Gitu. Tapi Nabi paham, lalu dia amalkan. Oh tidak, saya amalkan. Berarti anda lebih hebat dari Nabi mengamalkan. Tapi tidak, Nabi sebenarnya amalkan. Cuma dia sembunyikan. Ha, boleh Nabi menyembunyikan? Ha? Boleh Nabi menyembunyikan syariat? Anda nuduh Nabi tidak tabligh, berkhianat. A'udzubillah, lebih parah lagi. Oh, tidak Nabi sampaikan, tapi para sahabat tidak nyampaikan. Oi. Kena kita kaum muslimin, mana arah manapun, sah? Lalu dijawabnya, oh Nabi sebenarnya tidak tahu. Ah, bahaya lagi, kita lebih hebat. Nabi tahu tak nyampaikan? Masalah. Nabi tidak tahu? Masalah. Berarti bukan ini yang dipahami oleh Nabi dalam masalah ini. Jelas kan? Di situ baru selesai. Kalau tidak, menurut pertama Ustaz Usman begini, Ustaz Aman begini, Ustaz Dasman begini, tidak akan selesai. Kembali lagi ke salah apa? Paham. Atau lebih parahnya gagal. Gagal paham. Na'udzubillah. Itulah kaum muslimin. Nah, lahirnya amalan-amalan yang tidak disyariatkan karena tidak bertahkim kepada Rasul. Misalnya tahun baru ini, tahun baru. Menghidupkan malam tahun baru dengan amal-amal yang zahirnya saleh, sah? Zahirnya muhasabah, sunnah tak? Sunnah tak? Taib, zikir sunnah tak? Tabligh akbar sunnah tak? Dan sebagainya. Nah, semua ini ketika diolah menjadi acara malam tahun baru, jadi sunnah tak? Tidak. Kalau dijadikan dia sebagai acara menghidupkan malam tahun baru. Tapi kalau orang bikin acara, malam itu dia bikin acara, nikah dia malam itu, masalah? Enggak, karena dia bukan menghidupkan tahun itu. Atau ngaji di malam itu, masalah? Enggak, baca Quran dia tiap malam sudah biasa, rutin dia sepanjang tahun dia, pas malam itu dia baca Quran juga, enggak boleh? Ya boleh. Tapi kalau dia menjadi sebuah rangkaian acara, walaupun isinya, asalnya, bahannya sunnah, dan ini bisa saja menjadi sesuatu yang tidak sunnah. Seperti tadi, bahannya halal, tapi dibuat produk yang tidak halal. Buat hasilnya produk yang tidak halal. Jelas? Alhamdulillah. Ini kalau tidak jelas, tambah lagi. Nah. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Wa faman qabila an rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'anillahi qab. Fa bifardillahi qabil. Siapa yang menerima dari Rasulullah SAW, maka dia menerima itu dengan kewajiban dari Allah SWT untuk menerima. Karena, kalau ada pertanyaan, menerima hadis Nabi hukumnya? Menerima hadis Nabi hukumnya? Wajib, bukan sunat. Beda kan? Menerimanya wajib. Kalau mengamalkannya, ada yang wajib, ada yang sunat. Terus dibedakan. Menolak hadis Nabi, walaupun isi hukumnya adalah sunat, boleh? Tak boleh. Tak boleh menolak hadis Nabi sama dengan menolak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak mengamalkan hadis Nabi, boleh? Hah? Tergantung hukumnya. Kalau perintahnya itu wajib, ya maka berdosa ditinggalkan. Ya tak? Tapi kalau perintahnya sunat, ditinggalkan? Rugi, bukan enggak apa-apa. Untung bilang enggak apa-apa, rugi. Nah, ditinggalkan rugi, tapi enggak dihukum. Enggak dihukum. Misalnya kita disuruh berinfak, enggak berinfak kita, dosa? Dosa? Enggak, cuma rugi. Rugi enggak? Apa ruginya? Enggak dapat pahala, enggak dapat doa malaikat pagi ini, sah? Makanya subhanallah, harus ada selalu walaupun hanya 1 juta sepagi, misalnya enggak masalah. Iya tentu yang saya bicara tentang yang penghasilannya sehari 5 juta, ya 1 juta kan dikit. Tapi kalau yang penghasilan 50 ribu sehari ya gimana? 1000, gitu kan? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmat, pokoknya tiap pagi harus ada. Gimana pun caranya, terserah tuntut. Jadi kaum muslimin rugi, tapi wajib dikerjakan, ya. Nah, tidak mungkin kita absen nanti. Yang pagi ini yang tidak infak masuk dosa, enggak ada. Di catatan malaikat insya Allah enggak ada. Ya, kecuali zakat. Nah, makanya menerima hadis Nabi hukumnya wajib karena Allah perintahkan kita menerimanya. Perintahkan taat kepadanya. Mengamalkan seluruh hadis Nabi wajib? Enggak wajib. Misalnya, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man ista'ata minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah sanggup mesti menikah. Wajib menerima hadis ini? Wajib mengamalkannya? Ya tergantungnya. Ya kalau tidak berdosa, terus yang belum menikah nih, yang jomblo-jomblo nih tiap hari. Ya tak? Ada yang sanggup secara fisik, tapi secara psikis belum. Ya, masih takut dia. Nanti kalau anak payah katanya. Ya kalau itu tidak akan pernah menikah. Atau nanti gimana cari beri makan istri dan keluarga katanya. Ya, gimana kalau dipikir-pikir memang payah juga. Kalau tanya ke saya berat memang. Tapi ya, saya akan beri semangat. Ya. Muslim. Demikian juga misalnya di antara sunnah Nabi adalah boleh beristri lebih dari dua. Iya kalau dua itu asalnya lebih dari dua. Nah, lebih dari dua, tapi menerimanya wajib. Menerimanya wajib. Istri-istri wajib menerima. Kalau dia tidak kasih izin, dosa enggak? Enggak dosa. Jelas. Paham dah. Dia wajib menerima syariat ini, cuman tak mampu melaksanakannya. Karena hati ini tersakiti, begitu kan? Tapi menerimanya wajib. Wajib. Bang, saya tidak menolak hukum poligami ini, Bang. Cuman, itu aja. Cuman, hati ini belum rela melepas. Itu, maka dia, mungkin di sini dia tidak berdosa. San? Tapi kalau sempat dia menolak, seperti mengkampanyekan akan melarang perda syariah, misalnya, ini orang keluar. Jelas kan? Nah, sekarang tambah lagi jelasnya. Nah, segala sekali. Antara menerima dengan mengamalkan itu beda. Ada orang menerima, cuman saya belum bisa melaksanakannya dengan berbagai alasan, dari yang hanya sekedar meringankan sampai sesuatu yang sifatnya darurat. Misalnya antum bekerja di sebuah institusi atau sebuah instansi yang kalau tidak, yang kalau melaksanakan mungkin begini dan begini dan sebagainya, secara hukum bagi antum darurat, tapi makin bagi saya tidak darurat. Nah, sama gitu. Itu harus saling dipahami yang seperti ini. Ada bagi seseorang masalah itu dah darurat. Orang lain baginya tidak darurat. Dan ini tentu saja kita kembalinya kepada para ulama untuk menentukan ini masuk darurat atau tidak. Nah, jangan masing-masing bikin darurat masing-masing ya. Kacau kita. Jelas? Ya, segera jelas sekali. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam, di antara bentuk keterangan yang Allah berikan, Nabi yang mensunnahkan secara tersendiri. Tidak ada dalam Al-Quran perintah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini Imam Syafi'i tegaskan ini, bahwa sebagian ulama, saya katakan ulama memang, sebagian ulama tidak menganggap ziyadah ala nas ini sebagai hukum yang wajib ditaati atau sebagai hukum yang wajib diinikan. Mereka harus berdasarkan kepada pedoman utama yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi mereka menyebut masalah ziyadatu 'alan nas. Itu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan hanya terdapat dalam sunnah. Nah, mereka wajib mengatakan seperti di mazhab Imam Abu Hanifah bahwa suatu hukum itu tidak boleh sendiri dari sunnah, harus ada dasarnya walaupun dari arah yang jauh sekali, walaupun jauh dari kitab Al-Qur'anul Karim. Ini masalah dikhilafkan, tapi Imam Al-Jumhur ulama di antaranya Imam Syafi'i mengatakan itu termasuk syariat yang wajib di wajib ditaati. Nah, yang kelima atau yang keempat, wa minhu ma faradallahu ala khalqihi al-ijtihada fi talabihi wabtala ta'atuhum fil ijtihad kama abtala ta'atuhum fi ghairihi mimma farada 'alaihim. Di antara bentuk al-bayan yang Allah jelaskan adalah apa yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk berijtihad. Berijtihad itu menghabiskan segala kemampuan untuk mencari kebenaran. Wabtala ta'atuhum fil ijtihad, dan Allah uji ketaatan mereka dalam berijtihad tersebut. Kama abtala ta'atuhum fi ghairi mimma farada 'alaihim, sebagaimana Allah menguji ketaatan mereka dalam selainnya, yaitu masalah yang tidak ijtihad sifatnya, karena masalah itu ada yang ada dalilnya dan ada yang hasil ijtihad ulama, karena tidak ada dalil secara khusus dalam masalah tersebut. Tidak ada dalil secara khusus dalam masalah tersebut. Misalnya masalah kiblat, masalah kiblat. Orang-orang yang jauh dari Masjidil Haram, misalnya kita di Pekanbaru ini, ya dulu sebelum sebelum alat-alat teknologi seperti sekarang, ya, dan sekarang pun juga tidak ada orang yang membentangkan apa namanya buat meter dari sini sampai ke Ka'bah, kan nggak ada. Semuanya kan ijtihad, semuanya berijtihad melalui alat, dan alat ini bisa juga keliru bila yang menggunakannya keliru. Bila yang menggunakannya keliru, dan alat ini juga rentan dengan gangguan-gangguan teknis. Nah, lalu kita berijtihad untuk menentukan mana arah kiblat. Nah, ini setelah ijtihad, pertama kita disuruh berijtihad dan wajib hukumnya. Buktinya siapa yang salat tidak tahu kiblat dan tidak berusaha dulu mencari kiblat, maka salatnya tidak diterima. Nah, asal salatnya penting asal-asal sini, main asal-asal kan tidak bisa. Harus dicari dulu. Kalau dia tahu dengan arah matahari terbitnya di sana, berarti kalau dia tempatnya di posisi mana, kalau posisinya di antara utara dan selatan, berarti tinggal menghadap ke barat. Tapi kalau posisinya bukan antara dan selatan, tapi antara barat laut dengan tenggara, ya, ya dengan tenggara kan, berarti posisinya agak miring, sah? Bukan langsung ke barat dan seterusnya. Atau kalau dia posisinya antara barat dan timur, berarti menghadapnya ke selatan. Nah, bila tuan-tuan berada antara timur dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka Nabi katakan baina hadaini qiblah, antara utara dan antara timur dan barat, kata Nabi, karena beliau berada di posisi antara timur dan barat, adalah kiblat, yaitu mengarah ke selatan, karena di Madinah utara dari Mekah, maka dia menghadap ke selatan. Maka kata Nabi, ma baina hadaini, antara dua arah timur dan barat ini adalah kiblat. Nah, seseorang mesti berijtihad. Nah, sudah berijtihad, maka dia mesti mengikuti ijtihad tersebut. Nah, kecuali ada ijtihad yang lebih didukung oleh dalil daripadanya. Oleh sebab itu kaum muslimin, masalah ijtihad yang tidak ada dalil sharih dan sahih dalam masalah itu, bila berbeda kita dengan yang lain, tidak boleh menjadikannya sumber perselisihan berkelanjutan. Ini ijtihad. Nah, ya, ijtihad. Ya. Baik. Wa minhu ma farada ma faradallahu ala akhlaq ijtihada fi talabih, di antaranya adalah sesuatu yang Allah beri ruang untuk ijtihad kepada para ulama. Dan ini ujian Allah kepada kaum muslimin untuk berijtihad. Allah wajibkan ini. Tidak boleh sembarangan. Sebagaimana kita juga di misalnya ketika datang nanti Dajjal. Dajjal kapan datangnya? Ada yang tahu? Hah? Asap kemarin katanya datang di bulan Ramadan yang lalu. Ya. Tapi kiamat belum datang ya. 2022 nanti, 2021 nanti. Datang lagi asap ya. Asap pasti itu. Nah, kita lupa kadang-kadang sekarang dengan ilmu-ilmu dicocok-cocokkan. Ini banyak ilmu cocoklogi sekarang nih. Makanya mengetahui secara detail tentang kiamat itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Nabi ketika tanya tentang kiamat, Nabi selalu memalingkan kita kepada yang lebih penting dari mengetahui itu. Karena sering salah. Dulu abad ke-7 ada ulama memprediksi kiamat abad ke-12. Ada berapa lama beda? Kita abad berapa sekarang? Oke. Okay. Kedua, ke 15 ya, 14 sudah selesai. Ke-15 kita hari ini. Sudah masuk masuk hampir habis setengah abad ke-15. Belum juga kan, ada 240 tahun. Kemarin ada yang prediksi lagi tahun 2016 mau kiamat. Ya pakai tahun Masehi, jelas enggak lah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi tidak boleh terlalu mendetil dalam masalah kiamat. Tapi yang penting bagaimana Anda siap menghadapi hari kiamat. Nah, nanti ketika Dajjal datang, dia kan 40 hari cuma. Dan 40 hari itu tidak sama. Satu hari, satu tahun. Coba sahabat yang terbayang oleh dia, gimana waktu itu? Gimana? Hah? Gimana cara berusaha? Gimana cara tidur? Dengan itu, tidur tidak perlu nanya ke Nabi. Tidak perlu nanya ke Nabi. Yang ditanyanya, kaifa nusalli wa kaifa nasum? Bagaimana kami menaung salat dan mau puasa? Karena berkaitan dengan waktu siang dan malam. Maka Nabi katakan, qaddiru antum. Kalian berijtihad nanti menentukannya. Ya biasa kan, kita sudah biasa dengan bahwa satu hari satu malam 24 jam. Maka itu mulai dari datangnya Dajjal, saya tidak ingin ketemu. Ya saya kalau bermohon pada Allah, jangan sampai ketemu. Kecuali seorang pemuda itu yang dibelah badannya oleh Dajjal, tapi dia tetap beri. Akal itu mau saya. Tapi ada tua pula. Itulah. Tidak mungkin kayaknya saya kan. Kayaknya tidak mungkin itu. Kalau secara apa ilmu kasar gitu tidak ya. Kecuali Allah kembalikan saya muda, itu juga payah juga kan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau bisa jangan sampai ketemu Dajjal. Nah, kalau nak ketemu juga masanya mudah-mudahan kita dalam keadaan di Madinah atau di Mekah. Tapi jangan ada munafik dalam hati. Kalau ada munafik dalam hati, kita yang gelisah nak keluar menyongsong Pak Dajjal. Maka hati-hati, biasakanlah mengucapkan kata kafir, karena tertulis kafir nanti. Tak ada non muslim di situ, tak ada non muslim di keningnya. Takut nanti yang biasa dengan non muslim tak bisa membaca kafir, walaupun Allah jelaskan siapapun orang beriman pasti bisa membacanya. Siapapun orang beriman pasti bisa. Dan tanda iman adalah menerima semua istilah, semua sebutan yang Allah syariatkan, Allah sebutkan dalam kitab dan sunnahnya. Nah, kalau kita berusaha untuk merubah-rubah apa yang ada dalam kitab Allah dan sunnah Nabi, khawatir ini termasuk cara pengkuda Dajjal untuk menyelabui umat. Ini nanti ketika datang tidak terbaca oleh umat kan, banyak yang sesat. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Kaum muslimin dan muslimat, kemudian Imam Syafi'i menjelaskan contoh-contoh bagaimana kita diwajibkan untuk berijtihad di dalam mencapai atau menjalankan atau mengetahui apa yang Allah fardukan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang seterusnya dengan izin Allah. Kesimpulannya hari ini adalah bahwasanya ada 4 cara Allah menjelaskan kepada kita syariatnya. Yang pertama, Allah jelaskan secara detail dalam Al-Quran dan dalam Al-Qur'annya, dalam Al-Qur'an, bukan hadis ya, dalam Al-Qur'an. Yang kedua, Allah jelaskan hukumnya secara global, lalu Nabi menjelaskan detailnya. Yang ketiga, Allah tak jelaskan secara global dan juga tidak secara detail, tetapi Nabi sendiri yang menyebutkannya dalam Al-Qur'anul Karim. Dan yang keempat, Allah berikan tanda-tanda, lalu Allah berikan hukum-hukum secara ini, lalu diwajibkan kita untuk merealisasikan itu berijtihad. Dan ini menandakan bahwa pintu ijtihad itu mesti dibuka, tidak boleh ditutup, karena permasalahan ini berkembang setiap masa dan setiap tempat, dan Allah berjanji akan menyiapkan para ulama untuk menjawab seluruh permasalahan itu melalui pintu yang Allah buka, yang namanya pintu ijtihad. Nah, bila ijtihad berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain, maka kita tidak boleh menjadikannya bahan untuk mengadu domba di antara para pengikut, karena sesungguhnya tidak boleh mengingkari masalah yang sifatnya ijtihad. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.